kasih kita berdua sayang. Nyanyikan tentang cinta, senandungkan hidup rindu. Peluk dan ciumlah aku, bisikkanlah padaku kata indah, kata cinta. Jangan.